الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم بارك لنا في شيخنا وانفعنا بعلمه يا أرحم الراحمين. قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة قائما ثم يجلس ثم يقوم قال كما يفعلون اليوم. وقال حدثنا يحيى ابن يحيى وحسن ابن الربيع وأبو بكر ابن أبي شيبة قال يحيى قال أخبرنا وقال الآخران قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كانت للنبي صلى الله عليه وسلم خطبتان يجلس بينهما يقرأ القرآن ويذكر الناس. وقال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن سماك قال أنبأني جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما، فمن نبأك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب، فقد والله صليت معه أكثر من 1000 صلاة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. باب 175 باب ذكر خطبتين قبل الصلاة وما فيهما من الجزاء. باب menjelaskan dua khutbah atau menyebutkan dua khutbah sebelum salat dan adanya duduk pada dua khutbah itu. Artinya bab ini akan menjelaskan tentang bagaimana sifat dari khutbah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya khutbah itu dilakukan sebelum sholat dua khutbah. Antara khutbah yang pertama dengan khutbah yang kedua dibatasi oleh duduk. Hadis yang pertama, hadis 1991 dari Ibnu Umar قال كان رسول الله يخطب يوم الجمعة قائما ثم يجلس ثم يقوم قال كما يفعلون اليوم. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah pada hari Jumat dalam keadaan berdiri, qa'iman, berdiri. Thumma yajlis. Kemudian dia duduk. Berarti khutbah pertama dia berdiri, kemudian duduk. Thumma yaqum. Setelah dia duduk, kemudian dia berdiri. Qal, Ibnu Umar mengatakan, sebagaimana yang dilakukan oleh mereka pada hari ini. Yani apa yang tampak pada saat. Hadis yang kedua dari Jabir bin Samurah dengan sanadnya kepada Jabir bin Samurah qal kanat lin nabi sallallahu alaihi wasallam khutbatani yajlisu bainahuma. Nabi memiliki dua khutbah yang beliau duduk antara dua khutbah itu. Yaqra al-Qur'ana wa yudzakkiru an-nas. Yani di dalam khutbah itu beliau membaca Al-Qur'an dan beliau mengingatkan manusia, yakni memberikan pesan-pesan. Itu adalah hadis 1992. 1993 masih dengan sanadnya kepada Jabir ibnu Samurah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yakhthubu qa'ima thumma yajlisu thumma yaqumu fa yakhthubu qa'ima faman nabba'aka annahu kana yakhthubu jalisa faqad kadzab faqad wallahi salaitu ma'ahu akthara min alfai salatin. Apa katanya? Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah dalam keadaan berdiri. Kemudian dia duduk. Kemudian dia berdiri. Maka beliau menyampaikan khutbah dalam keadaan berdiri. Qa'iman di sini adalah hal. Bahwasanya dia menyampaikan khutbah dalam keadaan duduk, maka sungguh dia telah berbohong. Sungguh demi Allah, aku telah solat bersamanya melebihi dari 2000 solat. Solat apa ini? Solat Jumat. Coba hitung berapa umurnya. Bu, bagi 52. Berapa tahun? 38 tahun. Ya, boleh jadi. Coba di dalam penafsiran di sini, 5 waktu. Tidak hanya Jumat saja. Taib. Imam Nawawi menjelaskan di sini bahwa dalam hadis Jabir bin Samurah, hadis bin Umar, Nabi SAW khutbah pada hari Jumat, berdiri, kemudian duduk, kemudian berdiri. Dalam hadis Jabir bin Samurah, Nabi memiliki dua khutbah. Beliau duduk antara dua khutbah itu, membaca Al-Quran dan mengingat ke manusia. Dalam riwayat yang lain, Nabi khutbah berdiri, kemudian duduk, kemudian berdiri. Beliau berkhutbah berdiri, siapa yang memberitahukan kepadamu bahwasanya beliau khutbah dalam duduk, sungguh dia telah berbohong. Wa fi hadhihi riwayah, dalam dalil ini, dalilun li madhhab Syafi'i wal aktsarin. Ini adalah dalil bukti untuk madhhab Syafi'i dan أن خطبة الجمعة لا تصح من القادر على القيام إلا قائما قائمين. Menunjukkan bahwa khutbah hari Jumat, khutbah Jumat tidak sah bagi orang yang mampu berdiri kecuali harus berdiri dalam dua khutbah. Jadi dia mampu berdiri, lalu dia khutbah duduk. Kayak ceramah. Maka tidak sah. ولا يصح حتى يجلس بينهما. Dan tidak sah sampai dia duduk antara dua khutbah. Jadi tidak bisa satu khutbah aja. Yang bedakan khutbahnya yang pertama dan kedua itu adalah duduk. Wa anna jum'ata la tasihhu illa bi khutbatayn. Bahwasanya Jumat itu tidak sah kecuali dengan khutbah. Ya, jadi ada tiga kesimpulan di sini. Yang pertama, orang yang mampu untuk berdiri, maka khutbahnya tidak sah kecuali harus berdiri. Dan kemudian dia mampu berdiri, khutbahnya tidak sah kecuali dia harus duduk antara dua khutbah. Kemudian yang ketiga, Jumat tidak sah kecuali dengan khutbah. Dua khutbah. Qala al-qadhi, Qadhi Iyadi mengatakan, "Dhahaba 'amatul ulama ila ishtiratil khutbataini li sihhatil jum'ah." Kebanyakan ulama berpandangan atau berpendapat mensyaratkan dua khutbah untuk keabsahan solat Jumat. Wa an al-Hasan al-Basri wa ahli al-Zahiri wa riwayat min al-Majisun an Malik annaha. Namun ada pendapat yang lain yang mengatakan dari Hasan Basri, Ahli Zahir dan yang lain, bahwasanya solat Jumat tetap sah walaupun tidak ada khutbah. Wahaka Ibn Abdul Bar ijma'ul ulama ala anna al-khutbata la takunu illa qa'iman liman ataqah. Ibn Abdul Bar dia menceritakan ijma'nya ulama bahwasanya khutbah tidaklah ada kecuali harus berdiri bagi orang yang mampu untuk berdiri. Jadi artinya apa? Khutbah harus dalam keadaan berdiri bagi orang yang mampu. Qala Abu Hanifah sahih qa'idan. Abu Hanifah mengatakan sah kalau seandainya duduk. Balaisa al-qiyam, berdiri itu tidaklah wajib katanya. Qala Malik, Malik mengatakan huwa wajibun law tarakahu asa. Malik mengatakan khutbah dengan keadaan berdiri adalah wajib. Kalau dia tinggalkan, yakni tidak berdiri tapi dia duduk, asa'a, sungguh dia telah berbuat jelek. Wasahhatil jum'ah, tapi jum'ahnya tetap sah. Wa qala Abu Hanifah wa Malik wa jumhur al-julusu bainal khutbataini sunnatun laysa biwajib wala syart. Abu Hanifah dan Malik serta jumhur mayoritas ulama mengatakan duduk antara dua khutbah merupakan sunnat bukan wajib dan tidak pula syarat. ومذهب الشافعي انه فرض وشرط لصحه الخطبه. مذهب الشافعي dia mengatakan bahwa duduk antara dua khutbah adalah fardu bahwasanya dia ada syarat keabsahan khutbah. Wah, ini bertolak belakang. Ya. Qala Thahawi lam yaqul hadha ghairu Syafi'i. Thahawi dari mazhab Ahnaf. Dulunya dia mazhab Syafi'i. Kalau enggak salah dulunya. Kemudian dia pindah kepada mazhab Ahnaf. Tidak ada yang mengatakan ini kecuali hanya Imam Syafi'i. Wa dalilu Syafi'i. Dalil Imam Syafi'i. Annahu thabata hadha an Rasulillah. Bahwasanya duduk antara dua khutbah ini telah terbukti dari perbuatan Rasulullah. Sementara ma'a qawlihi, sementara sabda Nabi, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah sebagaimana kalian melihatku salat. Baik. Mungkin di antara kita ada bingung. Waduh. Ini mengatakan begini, ini mengatakan itu. Ya. Tidak usah bingung. Tapi onggok-onggokkan aja. Kalau seandainya dari mazhab Syafi'i ini lebih ketat. Ini yang seharusnya kita lakukan. Ya. Kalau ini dilakukan, enggak ada yang protes. Semuanya enggak ada yang protes. Karena memang itulah yang dilakukan Rasulullah. Khutbah, dua khutbah, berdiri. Berdiri dulu, kemudian duduk, kemudian berdiri. Tapi kalau pas kita pergi ke Pakistan, India, Bangladesh, ya, ke Afghanistan, di mana tempat-tempat itu adalah tempat mazhabnya Ahnaf, jangan heran kita kalau seandainya dia tidak duduk. Atau jangan heran kita kalau seandainya dia menyampaikan khutbah dalam keadaan duduk. Itulah pendapat. Ya. Apa kita mengulangi sholat kita? Ya. Nah ini. Kalau menurut mazhab Syafi'iyah itu syarat sah. Nah ini adalah wawasan kita harus diperluas. Ya. Kita hukum asalnya kembali kepada dalil, ya. Kita ikuti dalil. Di dalam ibadah mazhab Syafi'i sering dekat dengan sunnah. Lalu dia berkonsisten dia dengan sunnah. Ya. Ya, kalau seandainya pelaksanaan sholat, paling rapi sholatnya sholat Syafi'iyah. Karena betul-betul ya, teliti. Nah, maka kalau kita lihat, ya kembali kita kepada dalil. Dalil seperti apa? Oh, lakukan seperti ini ya. Kita khutbah, khutbahnya berdiri. Karena Nabi selalu berdiri. Kemudian duduk, kemudian berdiri kembali. Baik. Kemudian di dalam hadis Ibnu Samurah dikatakan bahwasanya ya qara'al Qur'an wa yadhkirun nas. Nabi baca Al-Qur'an dan mengingatkan manusia. Fihi dalilun lisyafi'i. Ini dalil bagi Syafi'i. Fi annahu yushtarat al-khutbati al-wa'id wal-Qur'an. Disyaratkan dalam khutbah al-wa'id, menyampaikan pesan. Ya. Menyampaikan pesan-pesan, nasihat untuk khutbah, untuk madu'u atau untuk jamaah. Dan juga disyaratkan membaca Al-Qur'an di dalamnya. Qala Syafi'i la yasihu khutbatani إلا بحمد الله تعالى والصلاة على رسول الله فيهما والوعظ وهذه الثلاثة واجبات في الخطبتين. Tidak, Imam Syafi'i mengatakan tidak sah khutbah, dua khutbah tadi. Tidak sah dua khutbah. Kecuali harus ada memuji Allah pada duanya. Pertama dan kedua. Salawat kepada Nabi. Pertama dan kedua. Ya, misalkan, innalhamdulillah, nahmadu wa nasta'inuhu, dan seterusnya. Atau misalkan, Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Itu sudah ada pujian kepada Allah dan sudah ada selawat. Ya, itu pada dua khutbah. Kemudian adalah wa'ad, yaitu menasihati, pesan. Ya, pesan. Kalau kita lihat, kalau keduanya, yang keduanya pesannya perlu ada. Jadi tidak bisa membukaan selawat lalu berdoa langsung. Tidak. Tapi pesan dulu kita sampaikan. Ada yang menyampaikan pesannya dengan ayat surat Wal Asr misalkan. Di situ terdapat pesan, di situ juga Al-Quran. Tiga hal ini wajib dalam dua khutbah. Kedua-duanya. Khutbah pertama, khutbah kedua. Watajibu qira'atu ayatin min al-Qur'an fi ihdahuma 'ala al-ashah. Maka wajib membaca ayat dari Al-Qur'an, satu ayat dari Al-Qur'an di salah satu dua khutbah itu, baik khutbah pertama atau khutbah kedua. Alal asah, menurut pendapat yang terkuat. Kemudian, wajib du'a ina fithani alal asah. Wajib berdoa untuk kaum muslimin, kaum mukminin pada khutbah yang kedua, pendapat yang terkuat. Ya. Jadi, apa? Bentuk kerangka khutbah. Jadi kalau seandainya ada orang tidak ada kayu janjang di kapiang, pas ku yang kulah nak yang ku biasa duduk kajian darah iman, dorong balai sudah sampaikan syaratnya tadi, ya, pada kedua khutbah syaratnya puji-pujian, selawat kepada Nabi dan nasihat di dalam kedua khutbah. Kemudian khutbahnya ada duduk antara khutbah pertama, khutbah kedua. Kemudian apalagi wajib membaca ya satu ayat dari Al-Quran di salah satu khutbah tadi, khutbah pertama atau khutbah kedua. Bagaimana dengan kedua-duanya? Boleh. Ini minimal. Kemudian membaca doa di khutbah kedua. Ya. Ada lagi membuatnya membaca doa khutbah pertama dan khutbah kedua. Tapi cukup yang paling wajib itu adalah khutbah yang kedua. Qala Malik wa Abu Hanifah wal jumhur yakfi min al khutbati ma yaqa'u 'alaihi al ism. Imam Malik dan Abu Hanifah dan jumhur mayoritas ulama dia katakan cukup khutbah itu apa yang dinamakan dengan khutbah. Kalau sudah samakan dengan khutbah sudah cukup. Ya. Wa qala Abu Hanifah Abu Yusuf wa Malik fi riwayatan anhu yakfi tahmidah wa tasbih wa tahlil wa hadha dha'if. Cukup dengan baca Alhamdulillah, kemudian tasbih, tahlil. Maka ini adalah sangat lemah pendapat ini. Jadi mengusahakan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ya, kemudian memuji Allah, kemudian la ilaha illallah wa la syarika lahu alhamdulillahi wa syukran. Sudah selesai, duduk, kemudian berdiri lagi. Enggak. Itu pendapat yang lemah. Ya. Li'annahu la yusamma khutbatan. Karena seperti itu tidak makan sebagai khutbah. Wa la yahsulu bihi maqsuduha ma'a mukhalafati ma thabata 'ani nabi. Dan dengan demikian tidak terwujud maksud dari khutbah. Khutbah itu apa? Menyampaikan nasihat. Ya, menyampaikan nasihat. Ya, ma'a mukhalafati, malahan menyelisihi dari apa yang telah didapatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari sini berarti wasiat, ya, wasiat takwa itu tidak mesti. Tapi harus, sudah harus pesan-pesan. Semua pesan-pesan itu kan kembali mengurucut kepada pesan takwa. Menasihati, melarang dari hal-hal yang haram, memerintah kepada hal-hal yang diperintahkan, mengingatkan manusia untuk menjauhi maksiat Allah, itu semuanya adalah bagian dari takwa. Ya. Taqwa itu anta ja'ala bainaka wa bainallahi wiqayatan, engkau jadikan antara dirimu dan antara azab Allah Subhanahu wa taala tameng dengan menjalankan perintah dan meninggalkan larangan. Ya. Kemudian An Jabir bin Samurah, ya, dia mengatakan faqat wallahi salaitu ma'ahu akta min alfi salatin. Sungguh demi Allah, aku telah mengerjakan sholat sallallahu alaihi 2000 sholat. Enggak mungkin. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup di Madinah hanya 10 tahun. Tadi berapa nih? 20 38 tahun, enggak mungkin. Ya. Antara mulai dari Nabi diangkat menjadi nabi, ya, sampai Nabi wafat, itu adalah 23 tahun. Nggak mungkin. Maka maksud di sini adalah as-salawatul khams. Salat lima waktu itu sangat. Lima waktu. Lima kali 365, taruhlah 360. 5 kali 360 lah sudah 100. 1500. Ya, sangat memungkinkan. Hah? Ya. Jadi sangat memungkinkan salat 5 waktu ini. Ya, maksudnya di sini wallahi sungguh aku telah salat dengan Rasulullah atau bersama Rasulullah 2000 salat. Ya, ini maksudnya salat 5 waktu. Baik, dengan demikian kita sudah mengetahui tentang bagaimana tata cara pelaksanaan khutbah, yang intinya adalah pertama khutbah dilaksanakan dengan berdiri, khutbah Jumat itu dengan dua khutbah, antara khutbah pertama dengan khutbah kedua itu ada duduknya. Kemudian apa saja yang kita lakukan dalam khutbah? Yang pertama kita harus pada ada tiga yang wajib terwujudkan. Yang pertama adalah membaca tahmid, kemudian salat kepada Nabi, kemudian apalagi menasihati atau wasiat, ya. Kemudian di dalam khutbah, salah satu di antara dua khutbah harus ada membaca ayat Al-Qur'an. Kemudian pada khutbah yang kedua wajib adanya doa. Ya, ini yang bentuk khutbah, dan mudah-mudahan kita bisa memahami dan bisa menjalankan dengan baik sehingga khutbah kita menjadi khutbah sah, kemudian Jumat kita menjadi Jumat yang sah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.